Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya. Adapun pertanyaan yang pertama tentang merobok sudah terjawab, ya. Jawabannya. Dan insyaallah sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Wa ma dinuk? Itu apa agamamu? Nah. Artinya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui apa itu Islam. Dan Islam itu diketahui dengan dalil bahwa itu memang dari Islam, bukan hanya sekedar katanya dan klaim semata, namun harus dengan bukti, harus dengan dalil bahwa itu memang dari Islam, betul-betul valid. Ya, tidak bisa seorang yang terlahir sebagai Muslim, ya walhamdulillah, ini patut disyukuri. Tidak bisa bagi dia otomatis dia paham tentang Islam. Begitu lahir sebagai Muslim berarti paham tentang Islam, tidak. Lahirnya dia sebagai seorang Muslim merupakan fitrah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitra'i alal Islam." Setiap yang terlahir itu dilahirkan di atas fitra'i, yaitu Islam. Alhamdulillah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau membuat dia menjadi Nasrani. Namun seorang yang terlahir itu pasti dalam keadaan fitrah, pasti dalam keadaan sebagai seorang Muslim, sebagai Islam. Namun bukan berarti otomatis dia paham tentang Islam. Jelas, dia harus belajar Islam. Nah, dengan demikian dia akan memperoleh gambaran utuh tentang Islam yang disertai dengan bukti-bukti yang otentik, dengan dalil-dalil yang sahih bahwa memang itu adalah Islam. Jelas? Lalu apa itu Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu biqa'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Nah, itu definisi Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya. dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Itulah Islam. Definisi Islam. Belum. Saya ulangi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Inilah yang disebut dengan Islam, definisi Islam. Berikutnya, Islam itu secara keseluruhan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Islam secara keseluruhan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-Iman. Yang ketiga adalah al-Ihsan. Ya. Jadi agama Islam, saya ulangi lagi, perlu tambahi di situ, agama Islam itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga adalah al-Ihsan. Ya. Dalilnya adalah hadis Jibril yang panjang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tersebut dalam Arba'in An-Nawiyah pada hadis yang kedua. Nanti bisa rujuk di sana. Di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tentunya setelah menyebutkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan nanti akan antum dapatkan di akhir hadis tersebut, beliau bersabda, "Hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Berikutnya, pada setiap tingkatan memiliki rukun. Setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan Islam itu memiliki rukun. Al-Islam memiliki rukun. Al-Iman memiliki rukun. Al-Ihsan juga memiliki rukun. Itu maknanya. Nah, rukun Islam ada 5. Ini sudah dimaklumi. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram. Ya? Jelas ya? Nah. Apa dalilnya? Banyak dalil yang menunjukkannya. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Umar bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan aw haji baitillahil haram wa shaumi Ramadan. Disebutkan 5 rukun Islam, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 rukun tersebut. Jelas. Adapun makna adapun persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah surat Ali Imran ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan makna la ilaha illallah, ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini juga sering saya sebutkan. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, kalau terjemahan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, salah apa benar? Ya. Apanya yang salah? Bagaimana dikatakan salah? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang lebih parah lagi, tidak ada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar. Iya. Siapa yang bilang kayak gitu? Mukhalif ya? Ngawur. Gimana dia? Apa yang salah? Bagaimana menjelaskannya coba? Saya yang bisa menjelaskannya. Iya, Taufik. Iya. Iya, begitu. Ini kalimat politis sebenarnya. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah itu bisa diterima oleh seluruh agama kalau di Indonesia ya. Sebab Tuhan-Tuhan mereka diakomodir di dalam terjemahan ini. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai sesembahan adalah Allah. Paham? Kalimat politis, makanya gak ada orang yang rame. Ya. Orang Kristen juga nyebut Allah kan, Allah dengan sebutan mereka tentunya. Kalimat ini gak pernah diprotes. Ya, ini kalimat politis ini. Dan salah. Kalau kita setuju dan memakai terjemahan ini, sadar atau tidak, kita memberikan legitimasi kepada mereka, berikan pembenaran kepada mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Islam, ya kan? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi Tuhan-Tuhan yang ada itu adalah Allah. Maka ya, yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda. Ya. Di situ la yang sastra Arab mana ini enggak? Saya belum hadir. Siapa yang ikut sastra Arab? Ada satu. Hah? Siapa namanya? Ahmad ya? Ya, la ma'buda la istilah nabi ya. Lil jin. Ma'buda itu isim la. Ya. Berarti masih butuh apa? Hah? Masih butuh khabarnya kalau dari bahasa Arab. Ada isim, ada khabar. Isimlah dan khobarlah. Kalau orang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti khobarnya enggak ada. Belum lengkap kalimat tersebut. Nah, khobarnya apa? Mahdzuf. Pinjam dari si bahasa Arab gitu. Dihilangkan. Takdirnya apa? Bihaqqin. Berarti makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu ada istisna di situ. Bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi satupun. Ini penafian seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, itu tidak ada. Dinafikan seluruhnya. Illallah, kecuali Allah. Di situ adanya penetapan. Hanya milik Allah lah subhanahu wa ta'ala. Penetapan ibadah, hak ibadah itu diberikan. Jelas ya? Nah, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, sangat rancu kalimatnya. Jadi kelintir kemana-mana maknanya. Ya. Jelas. Ya. Di situ tidak ada penafian ya. Seluruh sesembahan tidak ada penafian yang tegas. Seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Hanya saja mereka semua sembahan-sembahan itu disebut dengan apa? Allah. Ya, keliru kalau begitu. Ya, sangat jelas ya. Baik. Maka saya ulangi sekali lagi, penafsiran yang benar, terjemahan yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang urusan sosial ada enggak? Hadir enggak? Berikutnya. Dalil dari penafsiran tersebut, wala ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, adalah dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata alaihi salam kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Sebenarnya ini maknanya la ma'budah. La ma'budah bihaqqin. Kemudian firmannya, illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, maka dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal, terus menerus diajarkan secara turun menurun kepada anak cucunya, kepada generasinya, dengan harapan mereka akan kembali suatu saat nanti kepada kalimat la ilaha illallah tersebut. Coba perhatikan Ibrahim alaihi salam, ya, naam, seorang muwahhid yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah. Ya, masih ya punya kekhawatiran untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Perhatikan, Ibrahim alaihissalam jadikan kalimat la ilaha illallah itu sebagai kalimat yang kekal, yang terus diajarkan turun-turun kepada anak cucunya. Diajarkan terus. Takut dia dan anak cucunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahum yarji'un, dengan harapan mereka akan kembali lagi. Berpegang dengan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya. Jelas ya. Nah, di sini ada pelajaran yang penting. Ya, ternyata kalimat la ilaha illallah walaupun ya terucap ringan, namun mengandung konsekuensi. Ya. Mengandung konsekuensi. Dan juga memiliki syarat-syarat. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Bagaimana tersebut dalam syair? Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama wa sidqun. Ukama mahabbatin wa qiyadin wal qabulilah. Yang pertama, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus paham maknanya. La ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Kalau tidak paham, walaupun diucapkan sampai seribu kali, ratusan ribu kali, bermanfaat enggak? Enggak akan bermanfaat. Buktinya ya masih ada perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan. Ini diantara bukti-bukti, ya kan? Kalau nggak paham, jelas. Syarat pertama, yakinun. Yang kedua, yakin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dengan apa yang diucapkannya. Yakin bahwa betul-betul tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yakin, ya, karena ilmu itu menumbuhkan keyakinan, bukan keraguan. Yang ketiga adalah jujur dalam mengucapkannya. Apa yang dia ucapkan jujur, dia tulus, betul-betul tulus. Hatinya sesuai dengan lisannya. Kemudian disertai dengan yang keempat, al-mahabbah, cinta dia dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat la ilaha illallah, betul-betul cinta, dia junjung tinggi. Dia berusaha menegakkan tinggi-tingginya kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensi-konsekuensinya. Yang kelima adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh dengan konsekuensi yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalau sudah menyatakan bahwa yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakannya, yang berikan rezeki kepadanya, yang mengatur segala urusannya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Bersamaan dengan itu, dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu keniscayaan dan suatu yang logis, sangat logis. Tunduk dan patuh. Dan berikutnya yang keenam adalah al-qabul, yaitu menerima. Ya, menerima kalimat la ilaha illallah tersebut tanpa menolaknya. Betul-betul dia terima. Kemudian yang ketujuh adalah al-ikhlas. Betul-betul ikhlas dia mengucapkan kalimat tersebut. Inilah tujuh syarat seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ada syarat-syaratnya ternyata. Bukan sekedar diucapkan begitu saja tanpa makna. Jelas ya? Baik. Berikutnya, adalah dalil tentang persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dalam surat At-Taubah 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Terasa berat olehnya beban yang kalian pikul. Dia sangat ingin kebaikan itu kalian dapatkan. Sangat ingin kebaikan itu didapatkan oleh kaum mukminin. Ya. Dan dia terhadap orang-orang yang beriman sangat lemah lembut dan penyayang. Nah. Sangat jelas di situ disebut bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Orang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa maknanya? Kan perlu maknanya. Siapa? Maknanya adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma 'anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Yang pertama, mentaatinya terhadap apa yang beliau perintahkan. Itu makna persaksian. Sekaligus konsekuensinya. Kalau seorang menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, konsekuensinya apa? Berarti dia harus taat terhadap apa yang diperintahkannya. Ya, utusan Allah. Iya enggak? Utusan Allah. Utusan Sang Pencipta. Utusan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau begitu, kita harus mentaatinya. Mentaati apa yang diperintahkannya. Yang kedua, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang dan dicela olehnya. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Jelas ya? Saya ulangi. Yang pertama adalah mentaatinya. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintah. Kemudian membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau cela. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Itulah makna la ilaha, makna persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jelas ya? Baik, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Diucapkan dalam hati, bukan kaki namanya. Ya. Kemudian, beri jelas ya. Berikutnya, adapun dalil sholat, dalil zakat banyak sekali dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya, dalil puasa juga jelas dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, kemudian dalil haji juga jelas dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib atas manusia karena Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu menempuhnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah tidak butuh dengan makhluknya. Jelas? Nah, ini tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Jelas ya? Berikutnya adalah al-Iman. Al-Iman. Al-Iman perlu diketahui bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Sebutkan dalam suatu riwayat 60 sekian cabang. Dan kata iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, tasdiq, membenarkan. Menurut istilah, al-iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dipraktekkan dengan perbuatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jelas ya? Ini definisi iman. Dan iman itu sendiri ada berapa tadi? 73 atau 70 sekian atau 60 sekian cabang. Nah, sebab kata juga itu antara 3 sampai 9. Jid'un wa sab'un atau jid'un wa sittun dalam satu riwayat. Jelas? Nah, yang paling tinggi dari keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Berarti masih ada kaitannya dengan tadi. Ini keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan keimanan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil thariq. Itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Baik. Kalau misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan cabang keimanan yang terendah. Kalau bikin gangguan di jalan, gimana? Gimana, Cak? Bikin gangguan di jalan. Kan biasanya kalau mahasiswa itu sukanya rame-rame ya. Demo-demo ya. Itu enggak ganggu ya kira-kira ya? Ganggu enggak ini? Belum, nanti kalau ada yang mau melahirkan terjebak kemacetan. Waduh, gimana itu? Belum kena umpatan sopir-sopir metro mini. Umpatan sopir-sopir mikrolet. Gitu. Oh, banyak lagi gangguan. Gitu. Gimana kalau katanya mau menegakkan syariat Islam, syariat Islam belum tegak, sudah diinjak-injak syariatnya. Ya enggak? Nah, coba itu. Kalian kan kritis biasanya. Nah, sisa itu orang yang kritis. Gimana coba yang kayak gitu? Coba perhatikan tuh yang kayak gitu. Hah? Sudah begitu masih ada istilah lagi, fikih demonstrasi. Demonstrasi ada fikihnya lagi. So, ada fikihnya. Apanya fikih? Bikin gangguan kok ada fikihnya. Ya. Padahal di sini dikatakan imatatul adha 'anil thariq itu merupakan cabang keimanan yang paling rendah. Nah, kalau bikin gangguan itu, terus apa itu keimanan? Hah? Ayo. Nah, sekarang arkanul iman. Arkanul iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya. 4 ya. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang buruk dan yang jelek. Yang baik dan yang jelek. Yang baik dan yang jelek. 6 ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jelas? Ayat belum datang. Baik, kita lanjutkan saja. Dalilnya bahwa rukun Islam itu ada 6. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebaikan atau bukanlah kebaikan yang sempurna engkau arahkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada para nabi. Berapa yang disebut di sini? 5. 5 ya, kurang 1. Nah, kurang 1. Yang satunya ada di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dia dengan takdirnya masing-masing. Jelas? Berikutnya, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Jadi semakin tinggi, semakin naik, semakin tinggi. Terus al-islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Jadi kalau seorang muslim belum tentu mukmin, ya. Tapi seorang mukmin pasti muslim. Nah, gitu. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Al-ihsan adalah atau al-ihsan memiliki satu rukun saja. Kalau Islam memiliki berapa? 5 rukun. Kalau Islam memiliki 5 rukun, kalau iman memiliki 6 rukun. Kalau ihsan 1 saja. Apa itu rukunnya? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, pas Allah yang melihatmu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, pastilah dia melihatmu. Jelas? Ini namanya ihsan, tingkatan tertinggi. Ya, tingkatan tertinggi dalam agama Islam ini yaitu al-ihsan. Jadi seorang beribadah, ya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumbuh subur keikhlasannya. Dia jalankan ibadahnya itu karena Allah, sadar betul dia sedang menjalankan perintahnya. Ya. Dia jauhi larangannya pun sadar betul dia sedang menjauhi larangan Allah karena dia dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini yang paling tinggi. Jadi dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Namun kalau dia tidak bisa melihat Allah, ketahuilah pasti Allah melihat Anda. Gitu loh. Ya. Nah, ini derajat di bawahnya lagi. Di bawah yang pertama. Kalau yang pertama dia beribadah seakan-akan melihat Allah, semangat terus. Adapun yang berikutnya, kalau dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa Allah yang melihatnya. Pasti itu. Jelas? Ya. Nah, al-ihsan ini adalah sesuatu yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi dalam agama Islam. Ya. berarti semakin baik agama seorang berarti dia semakin saleh, ya, semakin saleh. Coba kita bandingkan dengan keyakinan kaum sufiyah. Apa keyakinannya? Yang pertama syariat, ya, kalau syariat itu biasa-biasa saja, ya, masih kulitnya, kata mereka begitu. Meningkat sedikit makrifat, ya, kalau sudah makrifat ya mulai dia punya amalan-amalan khusus, ya. Kemudian meningkat lagi hakikat, kalau sudah masuk hakikat sudah bisa lepas dari syariat Islam, boleh lepas dari syariat Islam, sudah luntur, nggak dipakai lagi syariat Islam, soalnya sudah menyatu dengan Allah, ya. Iya, itu nunggaling kawula Gusti, ajarannya Al-Hallaj, ya, beda. Kalau Al-Islam, kalau kita lihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang bawa Al-Islam ini, ya, semakin baik agama seorang, semakin baik naam, maka dia semakin soleh. Ya. Kita lihat kaum sufi, ya, semakin baik agama mereka, agama sufi, ya, ajaran sufi, ya, maka semakin soleh. Apa toleh namanya? Toleh itu lawan dari toleh. Ya. Toleh itu baik, kalau toleh itu jelek. Ya, semakin jauh dari Islam, coba bayangkan. Semakin gak putus dengan Al-Islam. Sangat jauh berbeda. Ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah ambil definisi Islam itu sendiri, kemudian tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.